Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih usrah karya tim ilmiah Yayasan Turar As-Saniyah hafizahumullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang mahar atau mas kawin. Poin pembahasan selanjutnya adalah tentang mahar namun dengan sesuatu yang tidak jelas. Misalnya dengan mahar uang yang ada di dompet saya dalam keadaan tidak diketahui berapa nominal uang yang ada di dompet orang tersebut. Maka tentang hal ini, kalau mahar itu sesuatu yang tidak jelas, maka dia tidak sah sebagai mahar. Bagaimanakah dengan akad nikahnya? Akad nikahnya sah dan pihak suami memiliki kewajiban mengganti mahar tersebut dengan mahar standar. Dan ini adalah kesepakatan empat madhab fikih, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah. Hanya saja kalau menurut Hanabilah, kalau ketidakjelasannya itu remeh, tidak mengapa, atau ketidakjelasannya nanti akan berujung kejelasan, karena nanti dompetnya akan dibuka, kemudian diketahui berapa nominalnya, maka itu tidak mengapa menurut Hanabilah. Kenapa mahar dengan sesuatu yang tidak jelas itu tidak sah? Jawabannya adalah karena mahar itu adalah iwat, kompensasi. Dalam sebuah akad, maka disyaratkan tidak boleh ada ketidakjelasan sebagaimana jual-beli. Kemudian di antara pembahasan tentang mahar adalah mengenai menjadikan mahar pernikahan berupa mencerai istri pertama. Ya, misalnya ini nikah yang kedua, kemudian istri yang kedua ini mensyaratkan, saya mau dinikahi dengan mahar, kau ceraikan istri pertama. Maka mahar dalam bentuk semacam ini dinilai sebagai mahar yang tidak sah. Akad nikahnya ya tetap sah. Lantas untuk istri ini akan ditetapkan baginya mahar standar. Demikian yang ditegaskan oleh demikian pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Dan kata Ibnu Qudamah, ini pendapat mayoritas para ulama. Dan dalil dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wal musonatu minan nisa ila ma malakat aimanukum, dan wanita-wanita yang merdeka maka di antara wanita yang haram untuk dinikahi adalah wal musonatu minan nisa, wanita-wanita yang bersuami. Ilama malakat aimanukum kitab Allah alaikum, demikian ketentuan Allah untuk kalian. Wa uhilalakum ma wara'a dzalikum, sedangkan wanita-wanita yang lain itu dihalalkan untuk kalian. Dzalikum anta bataghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Hal itu adalah dengan kalian mencari dengan harta kalian. Maka mahar itu harus dengan harus berupa harta. Muhsinin dalam rangka menjaga kehormatan, ghaira musafihin, bukan dalam rangka zina. Surat An-Nisa ayat yang ke-24. Maka berdasarkan ayat ini, anta bataru bi amwalikum, kalian mencari dengan harta kalian, terdapat dalil bahasanya mahar itu semestinya berupa harta. Sedangkan mencerai istri pertama itu bukan termasuk kategori harta, sehingga tidak sah dijadikan sebagai mahar. Kemudian dalil dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha." Tidak boleh bagi seorang perempuan meminta talak saudarinya untuk menuangkan apa yang ada di piring saudarinya. Wal tangkih, hendaklah menikah, fa inna malaha maqdira laha. Sesungguhnya jatah rezeki untuknya adalah apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, maka sisi pendalilan dalam hadis ini, bahasanya sesuatu yang Allah larang itu tidak boleh jadikan sebagai mahar. Dan di antara hal yang terlarang, seorang perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki namun dengan persyaratan istri sebelumnya diceraikan. Yang ini Nabi sebut dengan yang di antara faktor kenapa minta istri pertama diceraikan adalah faktor kekhawatiran rezeki. Sehingga Nabi katakan untuk menuangkan apa yang ada di piring saudarinya, yaitu istri pertama. Khawatir rezeki, tidak rezeki, gaji suami, penghasilan suami tidak cukup. Ya, maka sana ceraikan, nanti ceraikan istri pertama, aku mau nikah denganmu. Kemudian alasan yang lainnya adalah karena talak, dalam ini menjatuhkan cerai pada istri pertama, tidak layak itu dijadikan sebagai alat tukar pembayaran, sehingga tidak layak untuk menjadi mahar. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang mahar bagi wanita mufawwidhah. Ada satu label dalam fikih pernikahan namanya at-tafwid fi nikah. Nih, tafwid itu kalau makna bahasa artinya menyerahkan. Berarti tidak ada penegasan. Nah, at-tafwid fi nikah artinya menikahi seorang perempuan tanpa ada nominal mahar yang disebutkan. Jadi saat akad nikah itu tidak ada mahar yang disepakati. Ya, bukan hanya tidak disebutkan saat akad, namun memang tidak ada, belum ada kesepakatan tentang mahar. Tidak ada mahar, yang berapa maharnya tidak ada. Bukan tidak disebutkan, namun tidak ada, bedakan dua hal ini ya. Kalau cuma tidak disebutkan, padahal sudah ada kesepakatannya, ini ya tidak masalah. Tapi yang bermasalah adalah akad nikah terjadi dan tidak disebutkan mahar dan belum ada ketentuan mahar. Maka tafwid itu ada dua macam. Tafwidul bud'i, tafwid kemaluan, artinya adalah menikahi atau menikahkan seorang perempuan tanpa ada mahar yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada namanya tafwidus shodaq, penyerahan atau pasrah dalam masalah mahar. Maka ini bentuknya adalah nominal mahar itu pasrah, boleh jadi pasrah kepada pihak perempuan atau pihak perempuan pasrah pada pihak laki-laki, atau keduanya memasrahkan besaran dan nominal mahar kepada orang ketiga. Nah, kemudian maka di sini ada ya, ada tentang hukum at-tafwid, tafwidun nikah. Ya, maka tafwidun nikah itu hukumnya boleh. Nikah dalam keadaan mahar tidak disebutkan itu boleh. Mahar belum ditentukan itu boleh dan sah. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri dalam keadaan kalian belum mencentuh istri atau belum menentukan besaran mahar untuk istri. Maka di ayat ini disampaikan, atau kalian belum tentukan besaran maharnya. Maka potongan ayat ini dalil bolehnya akad nikah tanpa disebutkannya besaran mahar. Karena tatkala seorang suami menjatuhkan talak, bolehnya talak dalam kondisi semacam ini, istri itu belum disebutkan besaran maharnya, ini menunjukkan sahnya akad. Sahnya akad tanpa disebutkan besarannya mahar. Maka ketika Al-Quran mengakui kalau ini istri, karena dia bisa diceraikan dan tidak ada cerai kepada selain istri, ketika Al-Quran itu mengakui itu adalah istri yang sah, ini menunjukkan bahasanya akad nikahnya sah, padahal akad nikah telah terjadi tanpa ada penetapan mahar. Kemudian dalil hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang seorang yang menikahi, seorang laki-laki menikahi perempuan, lantas suami meninggal dunia meninggalkan istrinya dalam keadaan suami belum menyetubuhinya dan belum menentukan mahar pernikahan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar utuh, dan dia, perempuan ini memiliki kewajiban untuk menjalani masa iddah, dan dia berhak untuk mendapatkan warisan. Demikian ijtihad Ibnu Mas'ud, dan ternyata Ibnu Mas'ud ijtihadnya itu cocok dengan putusan Nabi. Maqil Ibn Sinan mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara Birwa binti Wasyiq dengan semacam itu. Hadisnya diriatkan oleh Abu Dawud, dan ini redaksi Abu Dawud. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya pernikahan tanpa ada penentuan mahar. Karena Ibnu Mas'ud tidak mengingkari kasus yang terjadi, ini pernikahan tanpa mahar kemudian suaminya meninggal dunia. Kemudian dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki, maukah engkau kunikahkan dengan fulana? Laki-laki tersebut mengatakan, mau. Nabi tanya perempuannya, apakah engkau mau kunikahkan dengan fulan? Perempuannya mengatakan, mau. Lantas Nabi nikahkan keduanya. Kemudian laki tersebut kumpul dengan istrinya dalam keadaan belum menentukan besaran mahar dan belum memberi apa-apa. dan lelaki tersebut adalah di antara orang yang mengikuti perjanjian peristiwa perjanjian Hudaybiyah, dan orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah itu mendapatkan bagian dari rampasan perang Khaybar. Tatkala dia hendak meninggal dunia, sang suami mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan aku dengan fulanah dan aku belum tentukan mahar untuknya dan aku juga belum ngasih apa-apa kepadanya. Maka aku jadikan kalian yang hadir di tempat ini sebagai saksi, aku berikan kepada fulanah sebagai mahar bagianku dari tanah Khaybar." Maka perempuan tersebut mengambil bagian tanah jatah suaminya, lantas dia jual senilai 100.000 dirham. Masya Allah, banyak sekali ya. Demikian hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud, dan ini redaksi Abu Dawud dan yang lainnya. Di sini suami ini menyetubuhi istrinya dalam keadaan belum menetapkan mahar untuknya. Maka ini dalil bolehnya nikah tanpa penyebutan besaran mahar, dan itu adalah nikah yang sah. Kemudian dalil keabsahan hal ini juga adalah ijma' ulama. Sejumlah ulama menukil adanya ijma' dalam hal ini. Di antaranya nukilan ijma' disampaikan oleh Al-Kasani Al-Hanafi. Beliau mengatakan tidak ada perselisihan bahasanya akad nikah itu sah tanpa ada penyebutan mahar. Nukilan ijma' juga disampaikan oleh Ibnu Rusd Al-Maliki. Beliau mengatakan mereka sepakat nikah tafwid itu boleh, yaitu dia langsung kalah akad nikah tanpa ada mahar. Al-Qurtubi Al-Maliki juga mengatakan demikian, nikah tafwid itu boleh, itu adalah nikah yang diadakan tanpa penyebutan mahar, tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Kemudian wanita yang nikah dalam keadaan belum ada penentuan mahar, yaitu jika ditalak sebelum dikumpuli dan sebelum ditentukan mahar, besaran mahar untuknya, dia wajib mendapatkan mut'ah. Mut'ah itu pesangon karena diceraikan. Ini kalau untuk wanita yang belum dikumpuli, dalam keadaan belum juga ditentukan maharnya, sudah diceraikan, maka dia berhak untuk mendapatkan uang mut'ah atau pesangon perceraian, pesangon karena talak. Kemudian, ini hak wanita mufawidah yang nikah tanpa penetapan mahar jika suaminya meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan menetapkan mahar untuknya. Maka wanita mufawidah yang menikah tanpa ada penetapan mahar itu wajib baginya mendapatkan mahar standar jika suaminya meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan sebelum menentukan besaran mahar untuknya. Ini pendapat mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanabilah. Karena kematian suami sebelum terjadi hubungan biologis adalah alasan yang dengannya ditetapkanlah besaran mahar standar sebagaimana man dukhila biha. Sebagaimana wanita yang telah dikumpuli oleh suaminya. Yaitu beberapa poin seputar mahar dalam kajian kita, kajian materi pengantar di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Mas Yusuf. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas materi penyampaian materi pengantarnya di sesi pertama ini. Dan baiklah kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa, pemirsa Niaga TV dan pemirsa channel YouTube dari berbagai platform di malam hari ini yang telah mendengarkan materi pengantar di sesi pertama. Untuk berikutnya, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan di awal, insya Allah kita akan masuk pada sesi kedua, yakni sesi konsultasi seputar hukum keluarga. Dan bagi Anda yang ingin bertanya di malam hari ini, silakan langsung saja Anda bisa persiapkan pertanyaan Anda ke nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, Anda bisa berkonsultasi di malam hari ini seputar permasalahan keluarga dengan menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0823-2727-5333. Baik, Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustadz, berdosakah ana jika ana melarang mantan suami membawa anak-anak keluar atau menginap di rumahnya? Kalau sekedar bertemu atau datang ke rumah ana, ini ana perbolehkan dengan alasan dia tidak pernah menafkahi 3 anak yang masih kecil-kecil, padahal dia mampu, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz. Syukran. Yang lebih penting dalam masalah ini adalah mengingatkan bahasanya anak itu tetap anak meskipun anak itu adalah anak ayahnya meskipun bercerai. Maka perceraian tidak boleh jadi alasan untuk tidak menafkahi. Dan ini adalah kezaliman dan kenakalan seorang ayah. Ayah yang tidak mau menafkahi anaknya. Dan ketika siapa yang mengetahui kezaliman, terjadinya kezaliman, wajib baginya untuk mengingatkan saudaranya yang berbuat kezaliman dan melakukan kezaliman. Dalam hal ini, mantan istri mengingatkan pada mantan suaminya, engkau adalah tetap ayah bagi anak-anak kita berdua, maka tunaikan kewajibanmu. Dan ya, tindakan istri kemudian tidak mau mengizinkan anaknya dibawa nginep ke rumah ayahnya karena alasan tidak menafkahi, mungkin bisa kita nilai ini alasan yang beralasan. Ini adalah ya, tindakan yang beralasan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Amarullah di Serambi, Mekah. Semoga Allah selalu menjaga, memuliakan, dan merahmati Ustaz sekeluarga dan kaum muslimin. Amin. Amin. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ana seorang istri pernah mendapati chat mesra suami dengan wanita lain. Ana syok karena di lingkungan kami, beliau dikenal sebagai orang yang dituakan. Beliau juga membuat grup WA dan menyebarkan tafsir Al-Quran yang beliau ringkas. Apalagi usianya sudah purna tugas. Dan ini bukan kali pertama, Ustaz. Dulu semasa muda pernah juga. Ana mengira dia sudah taubat, ternyata terulang lagi, Ustaz. Sebagai tambahan keterangan, ana dinikahkan atas permintaan abah ana saat ana masih belia di usia 15 tahun. Ya, ana sekarang jadi kecewa, Ustaz, dan masih berharap beliau bisa jadi teladan di keluarga kami. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, saran saya lakukan komunikasi baik-baik, tanpa emosi, dari hati ke hati, maunya bagaimana. Jika kemudian maunya poligami, minta supaya untuk segera menikahinya, tempuhlah jalan yang halal, nikahi baik-baik jika memang punya kemampuan. Ya, dan maka nasihat jika sekedar niatnya pacaran, maka ingatkan untuk tidak mempermainkan hati wanita. dan tidaklah berhubungan kecuali memang punya niat yang baik. Meskipun dalam hal ini jalan yang ditempuh adalah jalan yang keliru dan salah. Itu di antara materi yang bisa disampaikan dalam obrolan berdua sebagai suami istri dalam masalah ini, dalam kasus ini. Nah. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat lagi setelah gagal menikahi seorang wanita? Jazakallah khairan Ustaz. Sadari bahwasanya wanita tersebut yang kemarin gagal dinikahi bukanlah satu-satunya wanita di dunia ini. Dunia itu tidak selebar daun kelor, Mas. Ya. Ada banyak wanita yang ada banyak wanita lain. Dan ada banyak wanita yang lebih baik daripada dirinya. Dan sadari bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Bijaksana dalam takdirnya dan dalam syariatnya. Oleh karena itu, maka tidak ada dalam takdir yang Allah kehendaki untuk terjadi satu hal yang tidak mengandung kebaikan. Sadari ada hikmah dan kebaikan di balik takdir ini, yaitu hikmahnya adalah boleh jadi kita sangka bahasanya perempuan itulah yang terbaik dalam hidup kita, namun Allah tahu kalau dia itu tidak bukanlah wanita yang tepat untuk hadir dalam kehidupan kita. Yakin hal itu. Dan ini tentu ini juga musibah. Dan respon musibah dengan sabar. Katakan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah mengucapkan ucapan istirja, maka katakanlah, ya Allah, Allah berilah pahala dalam musibah yang terjadi pada diriku, dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Gantilah perempuan yang tidak jadi kunikah itu dengan perempuan yang jauh lebih baik. Ucapan ini diucapkan ketika musibah itu pertama kali terjadi. Demikian juga setiap kali muncul kesedihan karena teringat peristiwa ini. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Ya, kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan kebiasaan antara suami dan istri? Semisal suami biasa terjadwal untuk tidur jam 9 atau 10. Namun istri justru tidur jam 12 ke atas. Dan efeknya di pagi harinya jadi tidur, Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya, kalau efeknya istri tidur jam 12 ke atas, namun efeknya pagi itu suka tidur, maka ini efek yang tidak baik dan ternyata adalah kebiasaan yang tidak cocok untuknya, untuk istri. Jadi, ya, seorang itu boleh saja sibuk dengan lembur sampai larut malam untuk hal yang bermanfaat, terutama masalah ilmu. Namun ingat, pagi harus tetap fit, beraktivitas secara normal. Sehingga boleh saja begadang dalam hal yang manfaat, terutama untuk ilmu. Namun syaratnya dia adalah orang yang istirahat 4 jam, misalnya itu sudah cukup untuk dirinya. Tidur jam 12, bangun jam 4 atau setengah 5 saat subuh, dan setelah itu fit. Nah, maka orang yang fisiknya itu bisa demikian, silakan jika mau punya aktivitas begadang dengan catatan dalam kebaikan. Namun jika ternyata istirahat 4 jam itu belum cukup, karena tidak boleh tidak harus 8 jam, nanti pagi kemudian tidur lagi nambah sampai 4 jam, sehingga di pagi hari yang harusnya banyak beraktivitas malah tidur, maka berarti ini adalah orang yang tidak cocok untuk melakukan aktivitas begadang, maka wajib baginya untuk mengubah kebiasaannya, tradisinya, kebiasaan pribadinya untuk begadangan itu harus diganti. Tidurlah kemudian lebih awal, sehingga setelah waktu subuh tiba, badan itu sudah fit, prima, dan bisa beraktivitas secara normal. Dan jika ini adalah kondisi istri, maka saya katakan pada suami, jadilah suami yang betul-betul suami. Jadilah laki-laki yang memang laki-laki. Atur istri, buat aturan dalam rumah. Kamu harus, engkau wahai istriku harus tidur di awal malam. Hentikan kebiasaan itu, kebiasaan yang realitanya adalah kebiasaan buruk ya, karena ternyata pagi harinya perlu nambah tidur 4 jam lagi ya. Maka jadilah laki-laki yang mengatur ya, betul-betul jadi kepala rumah tangga, betul-betul sudah di kowam, yang diantara makna kowam adalah mengatur, membimbing, dan mendidik. Dan diantaranya adalah mendidik dalam masalah dan mengatur dalam masalah kebiasaan semacam ini. Dan untuk nasihat untuk istri, jadilah istri yang salihah, yang punya sifat khas taat pada suami. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah itu kata Allah di surat An-Nisa adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suaminya. Maka taati suami dalam aturan suami yang bukan maksiat, dan aturan suami untuk tidur di jam 9 atau jam 10 supaya pagi hari tidak tidur adalah bukanlah aturan yang maksiat, sehingga istri wajib mentaatinya. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ya, kembali kami menginformasikan bagi para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, saat ini kita masih berada di program acara kajian malam di kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Al-Ustaz Aris Munandar, Hafizallahu Ta'ala. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya pada malam hari ini seputar permasalahan keluarga, silakan Anda bisa persiapkan pertanyaan dan layangkan pertanyaan Anda melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, 0823-2727-5333. Baik, Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bagaimana sikap kita jika seorang laki-laki mundur saat ta'aruf dengan seorang wanita karena fisik atau semisal tidak langsing? Kemudian ini menyebabkan wanita jadi minder untuk mau menikah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Yang pertama, wajib disadari bahwasanya tidak lanjut karena ketidakcocokan, tidak serak dengan fisik fisik calonnya, itu satu hal yang boleh, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Seorang wanita sebagaimana laki-laki boleh minta ini, pingin yang langsing, pingin yang ini, maka wanita pun mendapatkan hak yang sama. Boleh saja dia pinginnya lelaki yang mancung, lelaki yang rambutnya demikian dan demikian. Karena tidak seperti itu dia kemudian memilih mundur. Dua-duanya adalah menjadi hak bersama. Ini kemudian nasihat saya untuk pihak laki-laki, semestinya jika problemnya itu langsing, itu sudah diketahui ketika proses baru bertukar biodata. Kan ya, semestinya ada berat badan sekian, tinggi sekian. Dari situ kan bisa diketahui, yo ini misalnya tingginya kemudian 160. Namun ya, kemudian berat badan ideal itu kan dikurangi 100. Berarti maksimal ya, berat badannya 70 supaya atau 60. Karena tadi 160 misalnya. Ya, maka berarti berat badan maksimalnya supaya maksimal ideal 60. Lebih dari itu berarti sudah tidak lagi ideal. Kok ternyata ya, berat badannya 70 padahal tingginya 160. Seharusnya tidak perlu sampai derajat sampai tahapan nazar, sudah mundur sejak bertukar biodata. Ya, jangan. Maka hal-hal yang sudah bisa diselesaikan di tahapan tukar biodata, ya, selesaikan di situ. Ya, kemudian yang kedua, kemudian nasihat untuk pihak perempuan, perlu disadari bahwasanya kesukaan laki-laki tentang masalah berat badan itu beragam. Tidak kemudian semua laki-laki hanya suka kalau langsing. Ada yang laki-laki yang suka kemudian wanita yang berisi. Bahkan perlu diketahui di masa Nabi parameter cantik itu gemuk. Wanita cantik di masa Nabi itu gemuk. Kalau enggak gemuk itu enggak cantik. Meskipun ya parameter kecantikan itu bisa berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat. Jadi zaman Nabi gemuk itu salah satu unsur penting untuk jadi wanita cantik. Di zaman ini gemuk itu dinilai oleh banyak orang sebagai penghilang kecantikan. Namun ya tidak semua laki-laki punya harga mati. Kalau misalnya tidak langsing maka tidak mau, tidak. Itu yang nasihat saya, bahasanya tidak semua laki-laki seperti itu. Kemudian demikian juga patut untuk di kemudian di sisi yang lain, maka segera berdamai dengan hati, jangan segera move on gitu. Setelah itu ya tidak salah kemudian melakukan upaya-upaya untuk diet, melangsingkan badan, ikut kegiatan atau melakukan aktivitas senam dan sebagainya untuk lebih agar fisik itu lebih bagus karena seimbang dengan tinggi badan atau ya proporsional dengan tinggi badan, demikian. Ya, nah Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, jazakallah khairan. Kita baca kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikum. Bagaimana jika mendapati keraguan ketika proses ta'aruf soal penampilan fisik calon suami? Apakah kriteria fisik sangat berpengaruh saat hidup bersama setelah nikah Ustaz? Yang pertama tentang keraguan, maka prinsipnya hendaknya nikah itu dimulai dengan suasana, kondisi ada kecenderungan. Kalau tidak ada kecenderungan namun yang ada adalah keraguan, maka silahkan untuk tidak melanjutkan proses berikutnya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan peran fisik, maka yang paling kalau orang itu telah berumah tangga, maka semua orang akan sadar bahasanya yang paling pokok adalah attitude, yang paling pokok adalah akhlak dan adab. Meskipun tidaklah diragukan, fisik juga mempengaruhi kenyamanan hati. Kalau fisik ini adalah fisik yang tidak nyaman untuk dipandang, sehingga tidak nyaman di mata dan plus tidak nyaman di hati, maka ini akan jadi problem dan hambatan dalam perjalanan rumah tangga ini. Dia akan menjadi gulma dalam perjalanan rumah tangga ini. Maka meskipun hal yang paling asasi dibuktikan oleh pengalaman orang-orang, semua orang yang berumah tangga adalah attitude, gimana kualitas perilaku. Nah Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz, jazakallah khairan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kita sadar bahwa diri ini masih belum baik, sehingga jika ingin mendapat pasangan yang baik, maka harus memperbaiki diri sebelum menikah. Apakah memperbaiki diri sebelum menikah itu salah niat, Ustaz? Mohon jawabannya. Iya, itu salah niat. Memperbaiki diri, bertobat itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena calon istri. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Maka bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah artinya ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikan diri dalam masalah kemudian akhlaknya, tutur katanya, sikapnya, ibadahnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena dunia. Wa man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena perempuan yang mau dinikahi, karena dunia yang mau didapatkan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka agar ada nilainya di sisi Allah, ya, memantaskan diri, meningkatkan kualitas diri, itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik itu akan dapat yang baik, itu adalah adalah buah, dan buah bagi buah dan hasil dari orang baik, dan bukan target dan motivasi. Ini bukan target dan motivasi. Target dan motivasinya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan ini sebagai targetnya, sebagai motivasinya, maka dia akan mendapatkan buahnya. Tidak boleh, dia pasti akan mendapatkan buahnya. Insyaallah taala. Maka luruskan niat, perbaiki niat. Ini karena dalam masalah ini, karena jika niatnya karena menikah karena menikah akhirnya ternyata sudah memperbaiki diri, ternyata tidak kunjung dapat jodoh, tidak nikah-nikah, akhirnya kecewa. Kenapa sudah susah payah memperbaiki diri karena ternyata tidak dapat hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, perbaiki niat, jadikanlah karena Allah Subhanahu wa taala, dan sampai nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan didatangkan buahnya. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir di malam hari ini, Ustaz. Iya. Yeah, kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah perceraian harus disahkan oleh negara? Dan apakah perlu untuk mengurus ke pengadilan agama atau hanya sekedar ucapan saja, Ustaz? Ya, maka ada aspek agama yang merupakan hukum sehakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala, perceraian itu berdasarkan lisan suami. Namun nanti ketika ingin namun ya tetap perlu. Jika memang telah bertekad bulat untuk cerai, maka setelah kemudian sudah dinilai cerai menurut agama, maka selesaikan secara administrasi. Agar ketika nanti mau nikah lagi, ya, maka bisa nikah secara legal dan secara bisa sempurna legalitasnya. Sehingga nanti dampak-dampak dari legalitas itu bisa terwujud. Jika memang itu sudah menjadi kebulatan hati. Namun kalau ternyata talak itu belum menjadi kebulatan hati karena ternyata dirujuk, ya sudah jangan tidak perlu berarti diurus talaknya ke pengadilan agama karena ternyata dirujuk. Sehingga nanti kalau memang sudah tekad bulat untuk kemudian berpisah, barulah kemudian diurus ke pengadilan agama. Sehingga secara agama boleh jadi sudah talak dua, namun secara administrasi nanti yang keluar surat terjadi talak satu. Ya, demikianlah yang dan ini satu hal yang mungkin terjadi demikian, ya ya sudah, tidak tidak mengapa, tidak mengapa dalam artian ya demikianlah yang ada. Nah, ini artinya ya, mengurus secara administratif itu satu hal yang perlu, penting, jika memang sudah ada tekad bulat untuk berpisah. Ya, demikian kurang lebih yang bisa dikaji kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya, semua yang kita bahas dari materi pengantar, demikian juga diskusinya, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.